فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-72 atau 73 dari surah Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, la wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Mereka mengatakan, yakni orang-orang Yahudi, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, jangan kalian percaya sama sekali kepada siapapun kecuali orang yang mengikuti agama kalian, yakni sesama Yahudi. Jangan percaya kepada yang lainnya. Masya Allah. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan bahwa petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, taufik minallahi subhanahu wa taala. Allah berikan, Allah hibahkan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Taib. Qul innal huda hudallah ayyuta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Mereka sesama Yahudi mengatakan, jangan kalian tampakkan ilmu, jangan kalian sampaikan ilmu kepada orang-orang muslimin sehingga kaum muslimin akan mempelajari ilmu itu dari kalian, sehingga kalian sama dengan mereka memiliki ilmu. Subhanallah. Dikiranya ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi. Maka sebelumnya Allah telah mengatakan qul innal huda hudallah. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mereka mengira bahwa ilmu dan keutamaan itu hanya milik orang-orang Yahudi. Dan inilah yang ada dalam keyakinan mereka. Orang-orang Yahudi sangat meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia termulia di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum. Selainnya tidak ada apa-apanya. Maka mereka mengatakan, jangan kalian sampaikan, jangan kalian ajarkan, jangan kalian perdengarkan ilmu itu kepada kaum muslimin. Sehingga kalian sama akhirnya nanti dengan mereka, mereka sama dengan kalian. La haula wa quwwata illa billah. Mereka sangat khawatir kalau ada orang lebih unggul, ada satu kaum lebih unggul dari orang-orang Yahudi. Mereka lebih utama. Ini kaum muslimin dikhawatirkan oleh orang-orang Yahudi lebih utama dari orang-orang Yahudi. Au yuhajjukum 'inda rabbikum, atau mereka kaum muslimin akan menghujat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalian dulunya mengatakan demikian dan demikian, kenapa kalian tidak mengamalkannya? Kenapa kalian tidak menjalankannya? Mereka takut itu. Subhanallah. Lah untuk apa ilmu? Barakallahu fikum. Kalau tidak diamalkan, oleh karena itu orang-orang Yahudi ini mereka memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak mengamalkan dan tidak menjalankannya maka mereka dikatakan al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaihim wa la'anahum, Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka orang-orang Yahudi ini dan melaknati mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Mereka tahu. Barakallahu bikum. Bahkan mereka menyembunyikan kebenaran itu. Subhanallah. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha. Katakan wahai Rasul bahwa sesungguhnya keutamaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala sangat luas pemberiannya, sangat luas pula ilmunya. Keutamaan ini, al-fadl dalam Al-Qur'an ini sangat banyak pengertiannya. Para ulama kita mengatakan keutamaan itu artinya kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Taib, atau pada sesuatu, fadl. Kelebihan dari keumuman atau rata-rata. Taib, asy-syai'u zaid. Sesuatu yang lebih, makanya dikatakan kelebihan. Kelebihan ini barakallahu fikum ada yang taib. Merupakan kebaikan secara umum, kelebihan ya lebih dalam kebaikan, lebih juga dalam kejelekan, tapi kebanyakannya dipakai untuk kebaikan, ya al-fadl. Taib. Dan biasanya untuk kejelekan disebut fudul. Taib. Kalau pada kebaikan kelebihan itu disebut al-fadl, kalau pada kejelekan kelebihan itu disebut fudul. Barakallahu bikum. Ada keutamaan yang Allah berikan, Allah tetapkan. Al-mafdul sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan fadl itu. Karena sudah demikianlah Allah pilih di antara hamba-hambanya untuk diunggulkan di antara yang lainnya. Secara umum seperti disebutkan oleh para ulama kita tentang keutamaan hewan di atas tumbuh-tumbuhan. Hewan lebih utama dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini tidak akan pernah bisa melakukan upaya untuk bisa lebih unggul dari hewan. Baik. Tidak akan ada bisa dia melakukan upaya untuk lebih unggul. Demikian juga keutamaan manusia dari hewan. Barakallahu bikum. Secara umum. Baik. Maksudnya keutamaan di sini secara umum barakallahu fikum wa illa taib, di kondisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan hewan-hewan ini dari orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah lebih mengunggulkan taib, hewan-hewan daripada manusia di kondisi tertentu. Ketika mereka ini orang-orang manusia ini tidak mau beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah menyamakannya, barakallahu bikum, mensederajatkannya dengan hewan-hewan. Tapi secara umum, hewan ini tidak akan bisa lebih, barakallahu bikum, mengungguli manusia. Karena memang sudah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sesama manusia ini, ada perkara yang memang tidak bisa dia lakukan, tidak bisa dia usahakan, ada juga yang bisa dia usahakan. Seperti misalnya bentuk fisik yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan untuk manusia ini. Tentunya ada yang lebih gagah dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini tidak lagi bisa orang-orang melakukannya bahwa dia lebih hebat, lebih gagah dari yang lainnya. Ya kecuali mungkin di zaman sekarang ini ada usaha upaya untuk operasi plastik. Wailah secara umum itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang bisa orang berlomba-lomba dalam masalah fadl adalah usaha upaya untuk beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kondisi seperti ini kita semuanya difasilitasi dengan fasilitas yang sama, kurang lebih. Barakallahu fikum. Kita diberi tenaga, kita diberi penglihatan, kita diberi barakallahu fikum irada. Barakallahu fikum, kita diberi pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas. Semua diperintah untuk beriman dan beramal saleh. Semua dilarang untuk melakukan kekufuran, kesyirikan dan maksiat. Barakallahu fikum. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berlomba. Baik. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berlomba. Maka barang siapa yang lebih semangat. Baik. Karena semuanya diperintah, tapi ada juga yang semangat, ada juga yang tidak semangat. Ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Barakallahu fikum. Ada yang bekerja keras, ada yang santai-santai. Barakallahu fikum. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ini memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Taib. Innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba dan seterusnya. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Musara'ah, berlomba-lomba. Kemudian berusaha berupaya untuk menekan syahwat, menekan barakallahu fikum an-nafs al-ammarah bisu, dia berusaha menekan memeranginya, sehingga ketika dia berusaha untuk menahan diri dari perbuatan maksiat dan berusaha semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah memberikan fadlnya, kelebihannya dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah mengatakan kul innal fadla biyadillah, katakanlah bahwa keutamaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al fadl, keutamaan, al ata, semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim. Baik. Allah Subhanahu wa taala maha luas pemberiannya, maha mengetahui siapa yang taat dan siapa yang tidak mau taat. Baik. Dan siapa yang berhak untuk diberi keutamaan dan siapa yang tidak berhak untuk diberi keutamaan. Barakallahu fikum. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari makhluk-makhluknya dengan keutamaannya. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan ayat yang lainnya, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah yang menciptakan, barakallahu fikum, dan Allah pula yang memilih. Allah yang menentukan segala-galanya dan Allah yang memberikan keutamaan, barakallahu fikum, bagi siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya ini. Yakhtasu bi rahmatihi man yasha. Ada orang-orang yang diberi nubuah oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ditugaskan untuk itu, tentunya tidak sama dengan yang lainnya dari kalangan manusia. Ada yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhususkan untuknya petunjuk, tentunya tidak akan pernah sama dengan orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah mengatakan yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala pemberiannya sangat-sangatlah besar. Barakallahu fikum. Pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya ini sangat-sangatlah besar. Cuman karena ketidaksyukuran manusia ini terkadang menganggap bahwa dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Padahal begitu dia lahir di atas muka bumi ini, nikmat senantiasa menyelimutinya. Nikmat senantiasa menyelimutinya. Sebelum dia lahir bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan segala sesuatu untuknya. Ini barakallahu fikum. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, tentunya ada usaha upaya untuk kita mendapatkan keutamaan yang lebih. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taib, idza sami'tum siyahat diyaka fas'alullaha min fadlihi." Kalau kalian mendengar kokokan ayam jantan, maka silahkan kalian, barakallahu bikum, minta keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik, barakallahu bikum. Karena dia melihat malaikat. Demikian juga ketika kita keluar dari masjid, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita langkahkan kaki, kita keluar dari masjid, taib, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku minta keutamaan dari sisimu. Keutamaan sangat banyak, taib, keutamaan sekali lagi kita katakan kelebihan, barakallahu fikum. Dari apa saja, dari sisi mana saja, taib, kita meminta kemohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita minta itu adalah sisi-sisi kebaikan dan kelebihan dari kebaikan itu. Barakallahu fikum. Senantiasa kita minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan-keutamaan itu. Barakallahu fikum. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera, maka akan ditunda atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Atau kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita di hari akhirat kelak. Ini barakallahu fikum, beberapa ayat yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal taat, taib, sehingga kita senantiasa mendapatkan keutamaan di dunia dan keutamaan di hari akhirat. Kita tutup dengan kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.